Lagu ini buat seseorang yang udah pernah singgah di hati saya, tapi dia udah pergi. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, seperti dirimu, oh bintangku. Jauh kau pergi meninggalkan diriku. Di sini aku merindukan dirimu. Ingin ku coba seperti dirimu, oh kekasih. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Ingin ku tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu. Oh, jauh kau pergi meninggalkan diriku. Di sini aku merindukan dirimu. Coba mencari penggantimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh kekasih.